طيب أسف، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Insyaallah kita pada malam hari ini melanjutkan kalamnya Samaqbil rahimahullah taala terkait dengan kisah atau cerita tentang pembunuhan terhadap Syekh Jamil Ar-Rahman Al-Afghani rahimahullah taala. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya pihak Syekh Jamil, kalau dikatakan dengan secara umum pihak Kunar atau pihak Salafiyin, dianggap oleh Ahzab, oleh beberapa kelompok, bahwasanya pihak Kunar ini tidak mau bergabung dengan siapapun demi kemaslahatan jihad Al-Afghani. Dan di sini jawaban yang perlu diketahui dan dipahami, apakah kenyataan seperti itu, bahwasanya pihak Kunar tidak mau bergabung dengan siapapun terkait dengan kemaslahatan Sa'ab Al-Afghani, Sa'abul Muslim, rakyat Islam yang ada di Afghanistan. قال صحيح مقبول رحمه الله تعالى ثم هذه الجريدة الممسوخة التي تسمى بجريدة الصحوة والتي ينبغي أن تسمى بجريدة الوفلة ما تستحي أن تثير فتنة وتشجئها من أجل أن جمل الرحمن أبا يندم معهم. فقد جاء أناس من الإخوان فقالوا له لا تشك العصا، فقال ابغوني ثلاثة أحزاب وأنا رابعهم نتفق جميعا، فذهبوا إليهم وأبوا. يعني yang diinginkan oleh Syekh Jamil tentang kalimat yang di sana dikatakan ada apa? Jarida itu apa, seperti berita media massa kayak koran dan semisalnya, yang disebut oleh sama dengan jarida al-mamsukha. Ini bukan pujian, tapi ini celaan. Dan Samuel sering menyebut orang-orang muslim dengan sebutan apa? Mansukh. Bahkan tukang masakh. Artinya sebagian tulabnya Samaqbil, sebagian ahli sunnah yang dulunya memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya hafidz Al-Quran, hafidz Sahih Bukhari, atau memiliki semangat dalam dakwah, ketika gabung dengan al-ikhwan muslimin atau yang disebut dengan sururiyin atau ashabu jum'iyat, menjadi mamsukh, yakni masakhuhum ikhwan muslimun, yang dulunya multajam dengan sunnah, kalau main dengan sunnah tiba-tiba mulai luntur, dan misalnya itu dikatakan apa? Mansukh. Seorang yang dikatakan luntur dari iltijam dengan sunnah, luntur dari istiqomah, Samuel menyebutnya dengan orang yang mansukh, masakhuhu Al-Quran al-Muslimun. Nassakhahu ashabu al-Jum'iyat. Kalimat Jum'iyat yakni kalau di sini seperti organisasi atau yang secara umum yang lebih baru, model baru yaitu apa? Yayasan. Jadi orang yang sudah bergabung dengan mereka yang dulunya lirjam dengan sunnah, semangat dalam dakwah menyebarkan sunnah, memberantas bid'ah, setelah gabung dengan mereka menjadi mansukh, luntur satu demi satu permasalahan, satu demi satu, satu persatu, sedikit demi sedikit beberapa perkara yang dulunya gabung dengan sunnah menjadi luntur, namanya apa? Mansukh. Perhatikan, ini yang dikatakan oleh beliau rahmatullah, dan sering kita jumpai dalam kitabnya beliau baik dalam Umul Ma'anid, dalam Mughratul Asyrita, dalam Ijbatul Sa'il dan yang lainnya. Dengan istilah apa? Massakhu ikhwanul muslimin, massakhu ashabu jumiyat. Nah, menjadi mansukh, mafhum? Yani orang-orang yang komitmennya dengan sunnah, dengan al-haq mulai luntur gara-gara apa? Terpengaruh dengan ashabul mal, dengan orang-orang yang punya duit. Nah, sekarang ini di negeri kita juga banyak. Pulang dari Yaman, dulunya awal-awal pulang, masya Allah, komitmen dengan sunnah, baik secara madzahir, dari sisi penampilan, berpakaian, dari sisi ucapan, dalam komitmen dengan kebenaran dan istiqomah, lama-lama menjadi apa? Mamsukh, luntur dengan situasi, luntur dengan lingkungan, luntur dengan perkawanan, luntur dengan yang lainnya. Ini yang dikasih istilah apa? Mamsukh. Massakhahu ashabul mal, massakhahu ashabul jum'iyat, massakhahu hisbiyun dan yang semisalnya. Apa itu? Dan ini perlu diwaspadai. Dan ini sering kita jumpai. Seorang yang pulang dari belajar, kadang-kadang apa? Semangatnya kayak apa? HP baru dicas, ya kan? Baterainya full, ya kan? Sinyal pun juga sampai amber, ya kan? Sinyalnya pun amber. Tapi setelah itu lama-lama apa? Menjadi apa? Ngedrop. Ah, itu. Seharusnya orang itu kalau komitmen dengan agama, sebagaimana sifat agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun semakin sempurna, ya kan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimatikan dalam keadaan apa? Agama telah diridhai dalam kondisi sempurna. Jadi iman manusia yang waktu itu dibimbing oleh Nabi, imannya adalah hari demi hari semakin tinggi. Tapi ini enggak. Sepulang dari belajar, hari demi hari semakin luntur, ngedrop. Nah, pengaruhnya tadi. Pengaruhnya adalah orang-orang yang di sekelilingnya. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Ya kan? Lingkungan sangat berpengaruh. Persahabatan sangat berpengaruh. Dan yang paling pengaruh terbesar adalah pengaruh dunia. Dunia sebagaimana kemarin telah disebutkan oleh Samukbil dalam hadis yang sering kita dengar, ma dibani ja'ani ursila bi ghanamin fi afsadalah. Nah, min hirsil mar'i apa? Min hirsil mar'i gimana hadisnya? Ala bil mali wa syaraf wa nah itu lidinihim. Lidin jadi ringisnya, dua serigala yang lapar dilepas di seekor kambing. Dua serigala ini tidaklah lebih merusak seekor kambing tadi daripada merusaknya seseorang dikarenakan apa? Merusakkan seseorang terhadap agamanya dikarenakan cinta hubbul syaraf, cinta kemuliaan, cinta mal, cinta kedudukan terhadap agamanya. Jadi kalau sudah orang itu sudah apa? Orang yang dikatakan teler dengan kedudukan, teler dengan harta. Ini penyebab rusaknya agama lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang dilepas di seekor kambing dalam kondisi dua serigala tadi adalah dalam keadaan lapar. Maka itu menjaga istiqomah ini bukan gampang. Istiqomah kita sering ucapkan, kita baca hadisnya, kita baca ayatnya, kita baca penafsirannya. Tiba-tiba sudah bergabung dengan partai masih juga katanya apa? Istiqomah. Ya, gabung dengan jumiyat, gandrung dengan uang, masih apa? Istiqomah. Istiqomah ya ikhwan. Ya ikhwan, ana istiqomah. Alaikum beristiqomah. Tapi apa? Entah sudah di mana dia. Tapi juga masih apa istiqomah. Seperti itu. Maka itu demikian juga di sini dikatakan, jaridah yang dikatakan jaridah itu sahwa. Sahwa itu maknanya apa? Kebangkitan. Jaridah sahwa, kesadaran. Sahayashu. Maknanya apa? Sahayashu itu? Seperti orang yang tidur ketika menyuruh kawannya, nanti saya bangun ya, gimana bilangnya? Sah ini, bangunkan aku. Jadi jaridah sahwa, jaridah kebangkitan, sahwa islamiyah, kebangkitan Islam. Nah, sahwa islamiyah, kebangkitan Islam, kesadaran Islam. Nah, di sana ada namanya jaridah sahwa, jaridah sahwa. Jaridah al-islami yang memuat tentang berita-berita Islam yang dianggap sebagai kebangkitan Islam, yang sepatutnya disebut dengan jaridah ghaflah. Ghaflah dengan sahwa itu kata yang berlawanan. Sahwa dan ghaflah dua kata yang berlawanan. Ghaflah itu lalai, kalau sahwa itu kesadaran, kebangkitan. Ma tastahi, jaridah ini tidak malu. Ya kan? Dan menurut saya tidak malu dari antusiro fitnatan wa tusajji'aha, menebar fitnah. Ya kan? Juga tasjik ini termasuk pendel berani menyebar fitnah. Apa sebabnya? Disebabkan Syekh Jamil tidak mau bergabung dengan mereka. Mereka ashabu Ashabul Ahzabiyah, Hizb. Faqad ja'u nasun minal ikhwan, dan telah datang beberapa orang dari ikhwan al-muslimin. Ikhwan maksudnya ikhwan muslimin. Waqalu lahu, dan mereka berkata kepada Syekh Jamil, kamu jangan memecah belah jamaah, ya jamaah jihad. Maka Syekh Jamil jawab, ibguni salah satu hajabin wa ana rabi'uhum nattafiqu jami'an. Kalau kamu menuduh saya sebagai pemecah belah, enggak mau bergabung dengan jamaah yang ada, gini aja, cari tiga ahzab, tiga kelompok dari para mujahidin, dari para tokoh-tokoh mujahidin, dan saya yang keempat, dan kita adakan kesepakatan untuk membuat keutuhan jihad Afghani ini, biar tidak terpandang pecah belah antara kelompok dan kelompok yang lain dari semuanya kalangan para mujahidin. Mabum? Nah, jadi tujuan dari Syekh Jamil tadi bahwasanya Syekh Jamil adalah memecah belah, enggak mau dikatakan memecah dari para mujahidin yang ada. Jawabannya apa? Udah, cari tiga ahzab, tiga kelompok mujahidin, pimpinan mereka kalian hubungi, dan saya yang keempat dari mereka, dan sepakati dalam perkara keutuhan sa'ab al-muslim, rakyat Islam Afghan ini. Fadhabu ilaihim, maka mereka pun datang kepada ahzab yang diinginkan. Fa'abau, ternyata mereka yang enggak mau. Fa'abau, ahzab tadi yang didatangi dengan misi apa yang telah disampaikan oleh Syekh Jamil, bahwasanya beliau mau bergabung dengan mereka, malah mereka yang enggak mau. Apa? Semua raja ilaihi. Kemudian mereka tadi yang datang, balik lagi ke Syekh Jamil, waqalu lahu la tasukul asab. Juga bilang kamu jangan memecah belah. Bilang kepada Syekh Jamil, jangan memisah dari para mujahidin yang ada. Berkata Syekh Jamil kepada mereka, tuni bihisbaini wa anasalisum. Kalau tidak dapat tiga, ya dua saja. Dua tokoh dari kalangan mujahidin yang ada, datangkan dua, dan saya yang ketiga dari mereka. Fadzabu ilaihim wa abu. Mereka pun datang kepada dua hizb yang diinginkan. Mereka juga enggak mau. Enggak mau menerima Syekh Jamil sebagai satu di antara ahzab yang ada untuk kesepakatan, kemaslahatan jihad al-Afghani. Keutuhan jihad al-Afghani biar enggak terlihat terpecah belah. Tsumma raja'a ilayhi wa qalu lahu la tasukul asa. Kemudian datang lagi kepada Syekh Jamil. Bilang dengan kalimat yang sama, kamu jangan memisah dari para mujahidin. Maka Syekh Jamil, "Utuni bi hizbin yandamu ma'i wa ana ma'ahu." Udah kalau enggak dapat dua, dapat satu saja. Satu saja dari golongan yang ada. Biar saya bergabung dengan dia. Fadzabu ilaihi, maka datang kepada hizb ini, satu ini yang diinginkan, wa aku suka mereka enggak mau. Tsumma raja'a ilaihi wa qalu lahu la tasukul asa. Kemudian mereka kembali kepada Syekh Jamil bilang dengan kata yang sama, kamu jangan memisah dari para mujahidin yang ada. Faqala idzan ana andamu ila fulan. Jadi kalau begitu saya harus bergabung kepada fulan selain yang kalian sebut. Wa hadza laysa min ahzabil ikhwan muslimin faqalu ana amma hadza fala. Sekarang gini, kalian yang mencari kelompok-kelompok tadi bergabung dengan saya, mereka enggak mau. Sekarang apakah saya harus bergabung dengan selain kalian? Ada kelompok yang ada. Mereka bilang, kalau ini enggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan dari kami. Mahfum? Mahfum? Nah itu. Jadi, sekarang siapa? Apakah saya harus bergabung dengan hizb yang ini? Gitu. Siapa yang mereka apa? Ya enggak. Kenapa? Karena ini bukan dari kami. Ya. Jadi ringkasnya apa? Ringkasnya mereka itu menuduh bahwasanya kita enggak mau, bahwasanya Syekh Jamil rahmatullah enggak mau bergabung dengan para mujahidin yang ada di sana, di saha Islamnya Afghania. Ya kan? Kemudian setelah ditawari, ditantang seperti itu, ternyata mereka sendiri yang memang enggak mau dengan ahlus sunnah wal jamaah yang ada di wilayahku. Mabum. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh Hizbiyyin bahwasanya Syekh Jamil memisahkan diri dari para mujahidin yang ada, pada dasarnya mereka sendiri yang enggak mau hidup bersama ahlu sunnah, enggak mau bergabung dengan ahlu sunnah untuk keutuhan jihad al-Afghani. Nah, ahlu sunnah masgulun bita'lim wa bita'wa ilallah wa bita'lif wa bitafakuti ahwalil muslimin fi jami'il bilad al-islamiyah. Wal ikhwan muslimun masghulun bi ilamihim wa bi hizbiyatihim. Fasamubil fa ahlus sunnah, mereka tersibukkan dengan taklim, dengan apa taklim itu? Ini taklim namanya seperti ini, taklim. Jadi ahlus sunnah itu tersibukkan dengan taklim, dengan belajar. Dan dengan dakwah kepada Allah. Dengan sebut dengan apa? Dengan taklif, dengan membuat karya tulis demi kepentingan Islam dan kaum muslimin, dan wabit tafakkut, yakni merasa peduli tentang keadaannya kaum muslimin di seluruh bilad Islamiyah. Jadi ahlu sunnah ini memiliki kepedulian yang besar. Bitafakkut ini adalah merasa memiliki peduli besar terhadap keadaannya kaum muslimin di seluruh negeri-negeri Islam. Mahfum? Dan kita sendiri juga demikian. Kita ini bukan kok kemudian enggak mau ketika diminta supaya memberikan suatu kepentingan taklim terkait perkataan tentang perkara agama, mau. Dipanggil oleh orang-orang organisasi, saya mau datang. Dengar ini. Tapi ketika saya ngomong benar, jangan kemudian besok lagi enggak kembali. Ya kan? Makanya sudah saya bilang, berkali-kali sudah saya bilang, kalau sekedar dipanggil kelompok-kelompok yang ada di pertengahan kaum muslimin yang ada, kita enggak menghalangi, silakan datang. Sebagaimana perkataannya saya Mukbil dan yang saya Yahya juga. Ya kan? Tapi syaratnya apa? ngomong yang benar. Bukan situ cuma mencari kedudukan sebagai seorang dai, dimuliakan, diagungkan, kemudian jangan sampai nanti menyinggung tentang prinsip-prinsip mereka biar tidak banyak awet. 20 tahun bersama organisasi, orang organisasi enggak paham tentang kesesatan organisasi. Enggak paham tentang kesesatan partai. Enggak paham tentang kesesatan demokrasi. Nah, apakah begitu? Katanya apa? Peduli dengan keadaannya kaum muslimin, bukan itu. Ya kan? Maka kemudian saya ceritakan kepada antum semuanya, saya mobil rahmat Allah ditanya oleh seorang yang bertanya. Ada seorang tanya kepada saya mobil, saya pernah keluar bersama jamaah tabligh. Mereka mengatakan ada hadis yang dhaif. Saya katakan ada hadis dhaif. Apa tindakannya jamaah tabligh? Mereka mengusir saya. Terus saya mobil, ya inilah yang kuprediksi tentang mereka. Nah, kamu harus usir ketika kamu bilang bahwa saya ada dhaif. Ya kan? Maka kata saya, maka aku nasihatkan kepada semua para santri, cari ilmu, penuntut ilmu, jangan keluar bersama mereka. Tapi kalau mereka meminta kamu supaya memberikan muhadharah di masjid mereka, datang saja. Qul kalimatal haqqi wa la tubali. Dan ngomong yang benar, wis enggak usah peduli. Wis enggak apa dulu siapa di pinggirmu napa ngomong yang benar. Iki bid'ah, iki syirik, iki kufur, wis enggak ngomongno. Ya kan? Nah, kalau kamu keluar sama mereka, mereka akan menahan kamu, kamu enggak bisa keluar dan kamu enggak akan bisa ngomong kecuali yang meridhai mereka. Kamu enggak akan bisa berbicara kecuali apa yang bisa meridhakan mereka. Nah, khur bersama mereka enggak boleh, tapi kalau sekedar datang dipanggil, datang. Maka saya ceritakan, beritakan ya Ikhwan. Beberapa tahun yang lalu saya dipanggil orang sufi sini, dekat sekamar sini. Ada masjid sufi, orang sufi, kelompok sufi di situ. Tiba datang ke rumah saya. Ya, ana saya minta anu sampean ngisi ceramah tempat saya. Acara apa katanya? Acara Isra Mi'raj. Berapa pembicaranya? Kalau dua saya enggak mau, kalau saya sendiri saya mau. Ya, tapi dengan syarat apa saya bebas ngomong. Jangan kamu batasi. Iya enggak masalah. Silakan datang. Akhirnya saya pinjam motornya Pak Mok sini, motor GL Map waktu itu. Saya datang sendiri ke sana. Sendirian datang sendirian saya. Enggak sok-sok belas aku menang luar dhewe. Saya jelaskan di situ jemaah sufi ini ke masjid mereka. Sekanor, lepas sekanor belok miri sedikit sekitar 50 meter. Di kelas-kelas itu. Nah, di situ saya jelaskan bahwa saya Isra Mi'raj ini adalah perkara yang bid'ah, enggak pernah ada dari para salafus saleh, Nabi enggak pernah mengajarkannya, enggak pernah mewasiatkannya, ulama enggak pernah membikin. Ya. Kalau mau kumpul-kumpul taklim, silakan, tapi kalau acara ini jangan diulangi. Ya wis. Mari wis kemangan mulai wis mari. Saya ngelihat 1000 mari. Wis sampeyan gak ngongkon blas, gak sekali gak tanya. Tapi nomor saya masih dicatat sampai hari ini ketika nenek apa butuh masalah-masalah tertentu telepon saya. Kemarin masalah apa masalah gerhana telepon. Gerhana yang benar piye? Nah, saya jelaskan. Tapi enggak mengundang lagi, enggak pernah lagi minta ceramah di situ. Sama sekali enggak. Pernah saya diundang ke Singkul sana. Singkul, desa Singkul namanya. Lepas Bengawan sana. Ya, khutbah Id hari raya Idul Fitri. Saya datang ke sana. Ya kan? Ya saya jelaskan, ya kapok sekali itu saja. Ketakaran sini juga pernah. Nah itu. Anak-anak Sanawiyah yang undang gurunya. Sang tetang bangkutang saya sudah salim rawahu. Ya, ya. Saya jelaskan. Itu mau saya di kamera, mau difoto. Saya bilang jangan difoto, ini enggak boleh. Bahkan kalau gambar-gambar ini boleh saya ambil semuanya, gambar di ruangan ini. Akhirnya ngotot, akhirnya bantah-bantah dengan saya masalah gambar. Ujungnya apa? Wis kapok enggak undang lagi. Nah, seperti itu. Pernah saya sama Pak Darbun sini, datang ke Sudang Saya, kemana ke? Sudarso. Gak begitu. Kita mau ngaji, tiba-tiba di sini sudah lengkap alatnya. Mau di-shooting, naikkan ke atas, untuk apa? Untuk umahat. Biar lihat gambarnya dari sana. Saya bilang, ini kalau gak dibubarkan, saya gak jadi taklim. Bar. Jadi alat-alat nanti gak dipakai. Saya bilang sama mereka, apa kepentingannya mereka itu melihat gambar saya? Bilang gitu. Umat di atas itu. Apa kepentingannya? Kalau pentingnya taklim, ya taklim. Yang penting suara saya. Saya sampaikan, kalau memang itu baik, diambil ilmunya, apa itu kepentingan dengan gambar saya? Bilang gitu. Gak apa-apa, saya itu gak lagi ngundang. Jadi bukan enggak mau, kita mau. Orang mau saja saya tantang. Saja. Kalau memang mau saya taklim, saya ayo bilang gitu. Jangan ngata-ngatai saya enggak mau taklim buat kalian. Katanya listriknya ini repot banyak. Sayang biar listriknya bilang gitu. Pernah itu. Saya listriknya ke piye? Saya enggak bisa bayar listriknya. Ini saya mau jadi. Pernah itu saya diminta. Iya. Kalau orang itu ngatain saya enggak mau gabung sama mereka, saya mau. Kumpulkan rakyat mana aja kumpulkan, saya yang ngasih apa ngasih taklim, katanya repot kata masalah listrik, saya yang bayar problem itu. Tapi tahu nanti kalau kita yang diundang ke sana kita ngomong tentang ini muhdatsat, ini kufriyat dan semisalnya, ya kan? Nah, enggak empuk katanya, ya enggak butuh. Ya. Seperti itu, perhatikan. Saya datang ke Sukorejo sana, yang bawa ke sana Asari Teburi. Pernah Sukorejo sana laren masuk ke daerah sana, kanan terus, pasar laren terus masuk kanan. Hah? Ayo, Sukorejo, kiri jalan, bambu-bambu itu. Pernah. Siapa enggak mau, ya kan? Tapi kalau disuruh ngomong kemudian apa yang mereka inginkan, yo, ya selamat tinggal. Untuk apa? Ya kita ngomong sesuai dengan sunnah. Ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, dan itu jangan diulangi. Ya kan? Saya datang ke Nganjuk, Abu Sona yang ngotot supaya ke sana, yang ngisi taklim di sana. Saya bilang besok hari Senin, anak-anak jangan disekolahkan lagi. Ya, bapak-bapak sekarang ngasih di sini ini, anaknya masih sekolah besok, mulai hari besok jangan disekolahkan lagi. Terus pilih. Nah, pilih yang suka sekolah, wah enak kok. Ya berat. Tanya Abdullah Allah itu, untuk itu. Sama Abu Haidar. Makanya saya bilang, saya ini kalau bukan kok enggak mau, tapi nanti kalau saya ke sana, saya enggak hari-hari ke sana, nanti jadi apa? Jadi banyak masalah, wis, tanah sugihan gini wae aku. Maafum. Demikian juga pernah dulu diundang ke Manuan tahun 2007 itu, kalau enggak sebelumnya. Ya kan? Materi yang kita agendakan adalah materi Hujjatul Qawiyah. Allah nasrul tauqif ini kita selesaikan bilang itu. Jadi sudah selesai. Akhirnya baru cuma sekali tak ulang balik lagi. Ya. Sudah komat, ternyata belum masuk waktu, tunda. Ya saya sholat waktu itu. Saya suruh tunda, ini gimana komat waktu belum masuk waktu bilang itu. Malam itu di Garuda itu. Garudanya Pak Arsono. Nah, mantan Garuda. Ya kan. Dan sekolah-sekolah ini itu belum dibeli sama Pak Asim. Sekolah-sekolah ini seharusnya ini ditutup, jangan dibesukan lagi. Kenapa kata ini yang akan merusak bangsa dan negara? Nah. Begitu waktu saya katakan, beda sama Pak Asim, mulai percaya. Katanya apa? Wah, ternyata ceplos-ceplos ustadznya, ceplos-ceplos. Bukan piye. Ya, sunnah, cita sunnah saja. Ya. Khurafat, bid'iyat, ya kan? Program kufar, enggak mau dihentikan. Gimana? Istiqomah. Nah, istiqomah itu sebenarnya ada itu di dinasti itu istiqomah. Lahir enggak mati istiqomah. Nah, itu. Apa? Jadi perhatikan. Jadi kita bukan enggak mau. Maka di sini pun juga saya jamin ini bukan kok enggak mau untuk demi kepentingan utuhnya Jihad Al-Afghani gabung dengan para ahzab yang ada. Tapi ternyata mereka memang enggak betah melihat ahlu sunnah kami dengan sunnah risi. Sama tabligh suruh ke sini dengan talim, mana betah? Setengah jam saja, la ilaha illallah, subhanallah. Ya kan? Kita cerita tentang mana la ilaha illallah, tentang mana sunnah, tentang mana syahadat ini, ya la ilaha illallah, bingung polanya. Demikian juga orang-orang organisasi itu, ya kan? Sudah dengarkan alim kita. Yang kita bicarakan bukan apa-apa, hadisnya Nabi, ya kan? Tapi nanti mereka itu, la ilaha illallah, subhanallah, opo, panas sih ini. Jadi bukan kemudian sunnah ini enggak mau sama mereka, mereka enggak mau dengan sunnah dan dengan ahlinya. Mafhum? Itu ringkasnya. Jadi jangan dibayangkan kemudian maksud itu mau menyendiri, menjadi bagaimana? Maunya itu kita sama mereka, kemudian apa yang sama kita ini suruh luntur. Itu namanya apa? Mamsuh. Nah, itu rahasianya. Mamsuh. Nah. Suruh luntur. Nah. Apa? Jadi antum perlu ini antum dengar. Saya ngomong ini bukan saya rahasiakan. Saya ini agama enggak ada saya rahasiakan. Sama siapapun, sama orang organisasi, sama penguasa, sama siapun, saya ngomong apa adanya saja. Bukan kemudian ada yang saya sembunyikan. Ini bukan tipenya Ahlus Sunnah. Ya kan? Terang-terangan saja. Kita enggak butuh dengan kursinya pemerintah, sama sekali enggak butuh. Ya kan? Supaya mereka duduki, cuma kita inginkan apa mereka istiqomah. Kalau enggak mau baik sekali langsung ya pelan-pelan baik, tapi bukan kok kemudian semakin hari semakin rusak demi kursi. Bukan. Mereka semakin baik kita syukuri. Siapa yang bisa semakin baik langsung satu hari kontan gitu, kayak dibalik gitu. Gini gitu. Mana bisa? Tapi enggak, maunya yang ada itu yang bersama mereka itu suruh luntur bersama mereka. Nah ini. Itu punya munafikin seperti itu. Agama Allah ditawar. Agama Allah ditawar. Sampai menurut sebut kemauan mereka. Nah, ini jangan mau. Mau di situ. Ini yang kita inginkan supaya kita ini kawan. Ya, berkawan bersaudara itu ada manfaatnya, bukan kemudian merugikan satu sama lain saling rugi merugikan. Enggak benar. Ya. Jadi dakwah yang telah kita jalani, ya kan, dari awal saya pulang dari Saudi Arabia sampai hari ini itu bukan kemudian kita ini semakin tua semakin luntur, bukan. Nah. Nanti jadi khatib di masjid-masjid umum, tapi duduk dor naik mimbar mikul pokoknya ini. Ya piye? La ilaha illallah. Baik. Jadi ahlu sunnah masyghulun bitalim wa bitawil Allah bitalif wa bitafakuti ahwalil muslimin fi jamil bilad islamiyah. Jadi ahlu sunnah itu tersibukkan dengan belajar, dengan dakwah kepada Allah, dengan menulis karya tulis yang berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin. Wa bitafakut peduli. Tafakut itu merasa kehilangan. Tafakut itu merasa kehilangan. Nah, tentang apa? Tentang keadaannya kaum muslimin berarti peduli. Karena merasa kehilangan berarti apa? Golek-golek keadaan kaum muslimin di piye. Segenap apa? Negeri Islam. Bukan kemudian kita ini enggak mau peduli dengan Islam. Mau, tapi yang kita pedulikan itu maunya kita dirusak. Mabum, Pak Ari. Maunya kita dirusak. Bukan kemudian mereka itu jadi baik kita dirusak. Jadi omongan kita ini maunya disetir lisan kita ini loh. Ada nyetir seperti samping kita sini. Jadi maduin nyetir lisan kita. Enggak bisa ngomong gitu. Jadi itu. Jadi lisan kita ini disetir. Nah. Baik. Wal ikhwan muslimun masgulun bi i'lamihim wa bi hizbiyatihim. Sedangkan ikhwan muslimin kebalikan daripada ahlu sunnah, tersibukkan dengan i'lam mereka. I'lam ini dengan apa? Dengan koran-koran mereka, dengan berita-berita yang mereka sebarkan, dan sibuk dengan partai mereka. Demikian juga orang yang gandrung dengan organisasi, apa kesibukannya hari organisasi itu saja. Ya. Meeting. Ya, itu. Dari sana meeting lagi. Ya. Pertemuan. Training. Training apa? Itu aja sih punya training. Training tapak suci, tapak najis, tapak aja. Training. Pemustaidun kabiruhum ayulki ayalko sunniya biwajsi sunni wa yalko sufi biwajsi sufi. Pembesar ikhwan muslimin itu siap sedia. Ketemu ahlu sunnah dengan wajah ahlu sunnah. Ketemu sufi dengan wajah sufi. Wa yalko si'i biwajsi si'i. Ketemu orang si'ah dengan wajah si'ah. Wa yalko fuwaisik biwajsi fuwaisik. Ketemu orang fasik fuwaisik. Ini apa? Fase kecil, ketemu dengan dia wajahnya pun seperti itu, wajahnya dul wucu, memiliki beberapa apa? Wajah. Dulu kita di Pakistan apa? Sendiriannya terhadap mereka punya 1000 akidah, akidah 1000. Dulu kita di Pakistan, ya kan? Kalau nyindir mereka dari kalangan orang-orang kaum muslimin ini, jawabnya apa? Kita sendiri apa? Kita sebut apa? Akidah 1000. Nah, ketemu uang 1000 macam orang ya, Maksudnya 1000 macam. Nah, akidahnya saya 1000. Baik. Pemilu sedih wala fannasu yaltafuna hawlahum li'ajril masalih. Dikarenakan inilah, maka manusia itu yaltafun, iltaffa yaltafu, ngumpul di sekitar mereka dikarenakan apa? Kemaslahatan. Karena ada kemaslahatan dunia. Fa iltifaful hizbiyyin haula ba'dihim al-ba'da min ajril masalih. Iltifafu hizbiyin. Apa iltifaf itu tadi? Rapatnya, saling merapatnya di antara mereka itu kenapa? Karena kemaslahatan toh, kepentingan dunia, kepentingan hizbnya. Wa illa fallahu subhanahu wa ta'ala dhammal hizbiyah. Kalau bukan karena itu, bukan karena kepentingan dunia, karena masalah tadi, kalau bukan karena kepentingan masalah ini, maka Allah SWT telah beriman dalam celaan terhadap hizbiyah. Allah mencela hizbiyah. Ya Qur'an subhanahu wa ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan, kamu wahai Muhammad tidaklah sedikit pun dari mereka. Tengok, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita dilepaskan oleh Allah dari mereka yang memecah belah agama mereka. Mafhumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama orang yang benar-benar membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, bukan membela hizbnya. Jadi lasta minhum fi syai', lasta. Engkau wahai Muhammad bukanlah sedikit pun dari mereka. Mereka yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Ini saja cukup sebagai wejangan bahwasanya hizbiyah itu benar-benar bukan dari Islam. Kenapa? Karena Nabi dilepaskan Allah dari mereka, dipisahkan Allah dari mereka. Kalau Allah memang dari Islam, kenapa Nabi dipisahkan dari mereka oleh Allah? Kenapa Allah memisahkan Nabi dari mereka? Mafhum? Jadi dengan demikian namanya hizbiyah, partai golong-golongan itu yang mereka cuma kepentingannya adalah golongan supaya di golongannya diagungkan, dimegahkan, walaupun di atas batil. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dipisahkan Allah dari mereka. Lasta minhum fi syai', lasta, anta, kamu bukan minhum dari mereka fi syai', dalam perkara sedikit pun. Piye? Apa piye tawar meneh? Kalau itu bukan bid'iyah, bukan hizbiyah, dan bukan perkara yang harus dibenci, bukan perkara yang harus dibubarkan, terus mau diapakan? Allah yang mengatakan bahwasanya engkau wahai Nabi bukan dari mereka sedikit pun. Plus dari bukan dari mereka. Sesuatu ini plus kalau plus rawung orang kalau ada wangiku, mesti biar gini, mau dibiar no? Gimana tuh? Kayak gitu dibicarakan nggak boleh. Padahal organisasi-organisasi adalah kepentingannya cuma apa? Menggedeka organisasi yang walaupun di atas kebatilan. Kufur pun monggo subur, syirik pun monggo subur, tafaddal antakbura syirik, antakbura kufur. Silakan kufur gede, silakan syirik ini menggede terus, mengembang biak. Lah kok ngono Pak? Kita disuruh apa? Toleransi mau bilang barang apa? Sedangkan Allah saja yang mengatakan bahwasanya lastamil musai wahai Muhammad, engkau enggak sedikit saja enggak bersama mereka. Lah kok sekarang kita mau suruh luntur dengan bersama mereka? Katanya apa? Sedikit demi sedikit. Iya memang yang luntur sedikit demi sedikit, bukan mereka yang luntur dari hizbiyahnya. Kamu yang luntur sedikit demi sedikit yang benar. Paham enggak? Bukan mereka itu yang luntur sedikit jadi luntur dari organisasi, bukan. Kamu yang luntur sedikit demi sedikit. Nah, pakaian mulai dirubah, kopiah mulai dirubah, dulunya putih menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi mangka. Nah itu. Baju yang dulunya putih menjadi apa? Warna-warno. Seperti itu. Dulunya apa? Dulunya gambar bernyawa itu aib, sekarang menjadi apa? Sedap. Kayak mie sedap, bahkan lebih instan. Mie mesti butuh direbus airnya. Ini enggak langsung instan. Bisa gerak-gerak ke sana kemari. Bisa ngomong, bisa kentut. Bisa mensem dan lainnya. Baik. Jadi innal nafaraku dinahum makanu syian lastamin busay, tapi mereka keparatnya, kita hanya katakan bahwa mencabelah agama. Nah ini keparatnya di situ. Kita yang sudah dapat katakan apa? Mencabelah agama. Tadi ayat ini bawa innal nafaraku dinahum makanu syian lastamin, engkau katanya. Lah kok bisa? Oh, kita ini kepengen dengan sunnah. Nah. Ayat ini juga dibawa oleh mereka. Innal nafaraku dinahum makanu syian lastamin busay. Maunya apa? Maunya itu Muhammad bersama kalau Ahzab, demo bersama Nabi Muhammad, ya kan? Partai bersama Nabi Muhammad, ya. Syuting bersama Nabi Muhammad. La ilaha illallah, Muhammad di Muhammad Subang. Nah, paham? Nah, itu perhatikan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa taqsimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semuanya, dan jangan kalian pecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum, tatkala kalian dulu saling bermusuh-musuhan, maka Allah menggabungkan antara hati-hati kalian semuanya. Fasbahtum bi ni'mati ikhwanan, maka menjadi kalian ini saudara bersaudara dengan sebab nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha, dan kalian dulu di bibir api neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Tengok, jadi dulu Ahzab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahzab bergolong-golong, kemudian mereka meninggalkan Ahzab bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya, keadaannya seperti itu. Rasulullah SAW berkata sama muka bumi, mereka Ahzab, kufar Quraisy Ahzab, golong-golongan, partai-partaian, ya kan? Kemudian mereka semua meninggalkan partainya yang menerima dakwahnya Nabi dan bersama Nabi mengamalkan syarat Allah SWT. Bukankah kemudian yang sekarang Ahlussunnah dilunturkan demi mengamalkan apa? Mengamalkan misi Ahzab. Katanya apa? Istiqomah. Istiqomah siapa? Sana. Kamu belanja sana, ke toko nomor 3 sana di kantor situ. Itu dinasti 3, itu punyanya istiqomah itu. Berarti kan? Baik. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim in wa inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Wa inna hadhi ummatukum, sungguh umat ini adalah umat kalian yang satu tok. Dan saya Rabb kalian, maka bertakwalah, takwalah kepada aku. Wa hadhihi hizbiyatu yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fiha wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Dan masalah hizbiyah ini Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian bertikai, jangan kalian bertanazu, bertengkar, maka kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian. Wa yaqulu fi sya'nil yahud tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah berfirman tentang keadaannya Yahud, kau kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka tercerai berai, macam-macam. Mahfum. Jadi hizb ini walaupun satu, kalau melawan sunnah dikatakan hizbi. Dua ya hizbi, tiga ya hizb, empat ya hizb, ya semuanya ahzab, semuanya dalam melawan sunnah. Baik organisasi ini tumbuh hari ini, tumbuh kemarin, dan selanjutnya, dan tumbuh mungkin 1000 tahun yang lalu juga hizb. Tengok. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Iftaraqatil nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah indal hadis inda Abi Dawud wa zada kullu wa finnar illa wahda. Min hadis Muawiyah wa qad su'ila anil firqah wa qala hiya al jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yahud berpecah belah menjadi 71 golongan. An-Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan pecah belah menjadi apa? 73 golongan. Hadis habis dalam riwayatnya Abu Dawud. Kemudian ada tambahan, seluruhnya finnar. 73 tadi semuanya kecuali satu. Dan hadisnya Muawiyah, dan ditanya satu ini siapa? Yang selamat ini al-jamaah. Dan jamaah ini adalah apa? Yang bersama kebenaran, bukan bersama partai fulan dan fulan. Fayamgilana ma'syaral yamaniyin an nattakhidha ibratan bi ulaika alladziina asbahu yuwajjihuna madafi'ahum ila ba'dihim al-ba'dah. Maka kata Samuel, sepatutnya kita wahai segenap orang-orang Yaman Sepatutnya bagi kita, wahai segenap orang-orang Yaman, kita harus mengambil pelajaran. Tentang apa? Tentang mereka-mereka yang menjadi, yang sekarang ini menjadikan apa? Yang sekarang ini menjadi mengarahkan senjata mereka kepada kawan-kawan mereka sendiri. Ini adalah orang-orang Afgan yang dulunya di awal jihad memerangi Rusia. Nah, setelah jihad mau berakhir, ya kan, kawannya sendiri yang dibantai. Kaum muslim sendiri yang didahulukan sebelum membantai komunis, sebelum melanjutkan untuk komunis. Jadi kata saya mobil, kita harus mengambil pelajaran tentang apa, tentang kelakuan mereka-mereka itu yang sekarang ini mengarahkan madafik mereka. Mitfa itu senjata yang itu loh, yang bulat besar begini, dimasuki apa, peluru, kemudian diputer, nanti tombolnya ditekan, keluar. Boleh meriam. Itu yang saya sekarang masih manual. Dulu diputer gini dulu pernah saya putar gini, nanti tekan cok, baru lari pelurunya. Satu paha gini pelurunya biasanya. Satu paha atau kurang kecil sedikit. Saya tembusnya ini puluhan kilo, 10 kilo tembus. Itu. Sekarang ini diarahkan kepada siapa? Kepada kawan-kawan mereka sendiri. Jadi orang-orang yang mendingan saya tinggalkan saya mobil, jangan sebagaimana orang-orang Afgan, ya kan, kaum muslimin yang setelah menghabiskan waktunya untuk menggempur komunis, ujungnya apa? Kawannya yang dibantai sendiri. Wakatulah Hizbiyah di Lebanon, demikian juga Hizbiyah yang ada di Lebanon. Lebanon itu Lebanon. Wayaqulu hadzal ikhwa al-qadimin min Sudan al-Hizbiyah anhakat Sudan wa adafat quwahu. Sebagian ikhwa, satu dari ikhwa yang datang dari Sudan berkata, Hizbiyah ini, ya kan, melemahkan Sudan, merusak Sudan. Kekuatannya dilemahkan. Hatta inna hadhihi al-hukuma inda an aradat ilgha'a hadhihi al-hizbi asbahat fi ta'bin wa mashaqqatin. Sampai-sampai pemerintah Sudan ketika ingin menutup partai-partai yang ada itu sudah enggak mampu lagi. Sampai ya kan? Seperti negeri kita ini, mana pemerintah mampu untuk menutup partai? Enggak mampu. Ya kan? Menghabiskan triliun rupiah pun enggak mampu. Sudah terlanjur dibuka ya udah enggak mampu. Lihat al-hizbiyah qad anhakat quwa al-balad wa quwa dahula. Karena hizbiyah itu partai itu, ya kan, telah melemahkan kekuatan negara. Nah. Jadi kan sudah partai ini ada, negara ini lemah. Mau enggak mau harus apa? Harus mengikuti kemauannya partai. Harus itu. Akhirnya apa? Pihak bersenjata seperti TNI, ya kan, angkatan darat, angkatan laut, semuanya apa? Untuk kepentingan partai. Mau enggak mau harus itu. Bagaimana? Pemerintah yang berkuasa. Harus. Baik. Fasahibul hizb qad yakunu muhafidan. Wa wasyui aw ba'si aw nasiri. Ya kan? Bos partai, ya kan, pemilik partai, ketua partai ini kadang-kadang apa, muhafid. Muhafid ini apa? Termasuk orang yang kedudukannya tinggi seperti gubernur. Ya kan? Seperti gubernur. Tapi ternyata apa? Dia suyui komunis. Ba'si, nasiri, ini semuanya termasuk kawan-kawan, kawan-kawannya komunis. Jadi namanya partai, kalau sudah duduk dalam satu negeri, ya kan? Dia yang memiliki kursi, dia yang naik. Komunis ya? Ya komunis. Jadi apa? Sejadian ini gubernurnya komunis. Bupatinya apa? Termasuk dari kalangan partai komunis. Anggota dewannya termasuk juga dan antara mereka apa? Yang komunis. Menterinya pun seperti itu. Ini gara-gara apa? Melalui apa? Melalui media partai. Nah, kekuatan bersenjata, ya kan, miliknya mereka. Makanya orang yang ikut dalam terjun dalam medan kekuatan senjata ini harus benar-benar waspada, menjaga dirinya dan jangan sampai diperalat untuk kepentingan pembesar tadi. Pembesar yang komunis, kekuatan bersenjata untuk apa? Untuk menguatkan apa? Misi komunisnya. harus waspada. Maka aku nasihatkan untuk semua yang diantaranya adalah Warsono dan Pak Ari dan yang lainnya, ya kan, supaya waspada. Jangan sampai nanti karena itu ikut dalam kekuatan bersenjata, kemudian nanti mau di apa? Diikutkan siapa saja yang punya kepentingan. Dilihat siapa di sana. Kenapa? Karena kalau memang itu orangnya enggak baik, nanti kekuatan bersenjata ini dikepentingkan apa? Digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, ini harus waspada. Seorang muslim harus waspada. Kenapa? Karena agama ini bukan semurah apa yang mereka inginkan. Baik. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi sahibul hizb kadang muhafid, gubernur, ya kan? Ceritanya Suyu'i, Faksi, Nasiri, itu semuanya komunis. Wal yahummuhu ayyarqal balad wa yatawwiru al balad. Enggak. Orang seperti itu bukan kepentingannya itu untuk kemajuan negeri, kemajuan rakyat, tidak. Kepentingan golongannya. Hal yahummuhu ayyarqa hizbuhu aw yatura hizbuhu wa yalma'u ashabuhu wa yatbabibu ashabuhu. Min ajli hadza fa ayyu hizbiyatin tadkhulu baladan tamsakhuha wa qad waqa'a fil yaman ma waqa'a wallahu a'lam bil aqibah wa bil khatimah. Nah, tengok di sini. Jadi orang yang sudah pemikirannya itu rusak masuk dalam suatu kedudukan yang tinggi, adik. Perhatikan. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya bukan rakyat, tapi kepentingannya ada golongannya. Jadi tinggal di sini. Bal yahummuhu, bahkan kepentingannya hizb tadi, kalau memang itu dia itu orang yang besar di atas sana, kepentingannya apa? Golongannya yang naik, partainya yang naik, nah, kawan-kawannya yang punya apa? Yang gemerlapan. Wa yuwaddifu ashabahu. Apa yuwaddifnya apa? Yang jadikan pegawai adalah sekawanan partai. Saya mutul ini bicara masalah politik ini. Beliau tinggal di Damat di sana bersama apa? Bersama orang-orang kampung di sana, tapi tahu tentang keadaan politik. Yang dijadikan ini yang dulu dukung siapa? Dukung partainya. Nanti pula diganti ini, dipindah ini, kamu yang duduk ini. Nah, itu sudah. Nah, seperti itu enggak? Ya iya seperti itu. Jadi ini tengok nih. Bal yahummu, bahkan yang diinginkan bukan kepentingan negara, tapi yahummuhu ayyarqa hizbuhu. Partainya terus semakin melejit. Nah, semakin naik daun. Nah. Kemudian yalma ashabuhu. Jadi orang-orang yang mendukung partai tadi apa? Bisa lihat apa? Mengkilat. Bening. Nah. Bening. Wa yuwaddib ashabahu. Nah, kawan-kawannya juga dijadikan pegawai. Nah, tengok. Min asli hadza, maka dikarenakan sebab inilah fa ayyu hizbiyatin, partai mana saja, kelompok mana saja, kalau sudah memang itu masuk dalam satu negeri, maka tamsakhuha, dimasak, dihapus. Nah, kebaikan tadi dia dihapus, dirusak. Waqat waqa'a fil Yaman ma waqa'a wallahu a'lam bil aqibah. Sedangkan di Yaman ini terjadi apa yang telah terjadi, terjadilah apa yang telah di Yaman ini, maka Allah yang memberitahu tentang gimana akibatnya Yaman ini dan apa akhirnya Yaman ini. Fanaksa, kata saya mobil, kami khawatir antal haqwa baladuna bilubnan wabi Afghanistan. Kami khawatir negeri kami ini, Yaman ini, akan mengikuti jejaknya Libanon dan jejaknya Afgan, dan telah terjadi 2 tahun, 3 tahun ini. Jadi prediksi saya mobil, firasatnya pas, enggak meleset, jadi apa yang telah difirasatkan. Nah, presidennya Melayu dan Saudi, masa ada presiden Melayu dan luar negeri kabur, ya kan, sholat Jumat di antem rudal, ya, lari. Nah, tengok Allah Rasulullah lari terbirit-birit. Nah, jadi kata beliau, fanaksa antal haqqa baladuna fi Lubnan wa fi Afghanistan. Kata saya mobil, dengan keadaan partai yang ada di Yaman, hizbi yang ada di Yaman itu khawatir bertentang keadaan akhir negeri Yaman. Kekhawatiran apa? Akan mengikuti jejaknya Libanon dan jejaknya apa? Afghanistan, benar-benar terjadi. Ini ditulis tahun berapa? Ya kan? Meninggal saya mobil tahun 2002 awal. Nah, 10 tahun kemudian sudah Yaman menjadi sebagaimana apa yang difirsatkan oleh saya mobil. mengikuti jejaknya Afgan, jejaknya apa? Libanon. Presidennya lari, sampai hari ini masyayaknya pun juga lari kemana-mana di negeri kita seberapa banyak. Nah itu. Dakwah kocar-kacir gara-gara hizbiyah. Nah itu perhatikan. Dan Ahlussunnah waktu itu dipandang dengan pandangan apa? Mata sebelah di anak tirikan. Nah seperti itu. Mafhum? Jadi apa yang diprediksikan, apa yang dipirasatkan oleh Syekh Mukbil benar-benar terjadi sebagaimana yang telah kita dengar sampai hari ini. Kacau beliau, bukan kacau apa? Balau, kacau beliau. Hizbiyin kacau beliau, beliau. Baik. As'alallahu al-azim ayahfadu alaina dinana wa ayyidana minal fitan. Kata saya mungkin aku minta kepada Allah, Allah yang Maha Agung, supaya Allah menjaga agama kita dan melindungi kita dari semua fitnah. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, kemudian masalah pertanyaan soal akan kita baca hari yang akan datang. Jadi dengan demikian, maka dengan demikian partai ini ya, bahwa partai yang ada di negeri kita ini karena kaum muslimin ini bodoh, ya kan? Maunya semua manusia suruh berpartai. Enggak boleh ketinggalan, bahkan ahlu sunnah pun yang sibuk taklim, sibuk memperbaiki adit. Itu jangan dibuka itu. Nah, harusnya yang sibuk taklim, sibuk memperbaiki kaum muslim, sibuk mengakidahnya kaum muslimin, nah, dianggapnya apa? Dianggapnya memisah dari kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin yang memang keberatan untuk menerima dakwanya ahlussunnah. Sehingga ahlussunnah maunya apa? Dijadikan mamsuh, luntur satu persatu dari semua permasalahan, sehingga kalau sudah sama-sama mereka, dianggapnya apa? Masya Allah, kamu kuwais, bagus. Nah, itu yang diinginkan. Taib. Alhamdulillah.